anugerahkan kepada dia tentang memahami karakter orang. Nasid. Dan nama akal tunasi. Jadi di situ faedah dari perkataan Imam Malik yang sudah kita bahas, tapi ini al-fahmu bitakrar, kefahaman itu dengan diulang-ulang. Faedah perkataan Imam Malik rahimahullah yaitu ma'araka ila mubtadi'an, aku tidak melihatmu kecuali orang yang mubtadi, orang yang melakukan kebid'ahan. Itu adalah salah satu faedahnya, mafhumnya, yaitu adalah Allah Azza Jal, ya, orang yang memiliki ilmu, paham ilmu syar'i, maka Allah akan menganugerahkan kepada dia tentang, ya, memahami karakter orang, tentang kemudahan, ya, kemudahan untuk memahami karakter orang. Bukan sok tahu, tapi di sini adalah karena saking seringnya dia berhadapan dengan orang-orang yang diajarkan ilmu, maka orang-orang yang mengajarkan ilmu, orang-orang yang punya ilmu, itu paham karakternya orang ini seperti ini, seperti ini, seperti ini. Dan ini anugerah dari Allah Azza wa Jalla kepada orang yang menuntut ilmu syar'i. Anugerah yang Allah berikan kepada orang yang menuntut ilmu syar'i. Karena tidak mungkin Imam Malik rahimahullah, kalau beliau tidak punya ilmu, kemudian mengatakan kepada orang yang bertanya kepadanya, ma'araka illa mubtadi'at, aku tidak melihatmu kecuali adalah pelaku perbuatan bid'ah. Karena bertanya tentang sesuatu yang sebelumnya tidak pernah ditanyakan oleh para sahabat. Ya, tentang apa? Istiwa. Dan bertanya juga tentang kaifiyatil istiwa, tentang bertanya bagaimana istiwanya Allah Azza wa Jal. Maka antum bisa lihat, Mas, bagaimana para ulama ketika menjawab pertanyaan-pertanyaan dari orang-orang yang awam, bagaimana mereka menjawab pula kepada orang-orang yang menuntut ilmu syar'i. Berbeda, Mas, tentang kejeliannya. Bahkan Nabi SAW apa? Mengetahui sahabat-sahabatnya yang bertanya tentang sesuatu hal yang spesifik. Seperti apa? Hudzaifah bin Yaman. Ya. Ya. Jadi kaitannya di sini ketika dikatakan para sahabat bertanya-tanya tentang sesuatu, ketika ada sahabat, ya Rasulullah, ya wahai Rasulullah, ketika Nabi SAW kata, ya Rasulullah, murni bi amalin qal alaika bisum fa innahu la adla lahu. Ini ketika kepada Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, ketika Nabi SAW, qultu ya Rasulullah murni bisum au murni bi amalin, ketika Nabi SAW itu mengatakan kepada Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, ya Rasulullah murni bi amalin, perintahkan aku dengan suatu amalan. Karena Nabi SAW itu mengetahui tentang keinginan besar dari Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, qala alayka bis-shaum, engkau itu wajib untuk berpuasa. Fa innahu la adla lahu. Karena itu tidak ada yang sebanding dengan puasa. Iya. Dan ini kaitannya dengan penjelasan dari para ulama tentang kata-kata itu, kenapa dengan sahabat yang lainnya tidak dijelaskan yang seperti itu. Karena spesifik, Nabi SAW mengetahui bahwasannya Abu Umam Al-Bahili itu adalah orang yang kuat. Kuat nafsunya juga. Ya. Dan itu bukan aib. Tapi Nabi SAW mengetahui bahwasannya yang bertanya itu harusnya diarahkan kepada sesuatu yang pas. Ya. Dan ini diriwayatkan Imam Nasa'i. Nah. Sebagaimana juga dari Abi Barzah Al-Aslami. Abi Barzah Al-Aslami juga pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Qultu ya Rasulullah murni bi amalin amaluhu." Ya Rasulullah, perintahkan kepadaku untuk melakukan suatu amalan yang aku bisa melakukannya. Qala, "Amitil adha anit tariq." Amitil adha anit tariq. Hilangkan penghalang-penghalang dari jalan. Ya, amitil adha anit tariq. Hilangkan gangguan-gangguan dari jalan. Ya. Bahwa laka sodakotun, maka bagimu itu sodakoh. Antum lihat sekarang dari Abi Barzah Al-Aslami, karena beliau itu adalah orang yang ubet. Orang yang ubet. Ubet tahu mas? Mau melakukan yang sekecil apapun. Mau melakukan pekerjaan yang sekecil apapun. Yang sesusah apapun. Maka Nabi SAW ketika ditanya, "Ya Rasulullah murni bi amalin a'maluhu." Wahai Rasulullah, perintahkan kepadaku dengan amalan yang aku bisa melakukannya. Yang aku bisa melakukannya. Kemudian Nabi SAW menjawabnya, bukan dijawab dengan apa yang diperintahkan Nabi SAW kepada sahabat Abi Umam Al-Bahali untuk melakukan puasa. Bukan. Tapi Nabi SAW berkata pada Abi Barzah Aslami Fadlan dengan cara apa? Amitil adha anit tariqi. Amitil adha anit tariqi. Hilangkan mas, hilangkan penghalang-penghalang, gangguan-gangguan jalan itu dihilangkan. Ya. Fawalaka sodakotun. Maka yang seperti itu bagimu itu adalah sodakoh. Seperti sekarang, kalau antum itu memang orang yang ubet, antum lihat jalan gruncel aja sudah, oh ini gak nyaman nih, dah besok saya cari semen, malam-malam saya tembel ini jalannya, saya gak pakai permisi-permisi, yang penting ini nanti agar orang yang melewati ini gak kenapa-kenapa, bisa jatuh kalau lubangnya itu gede banget, bisa jatuh, atau bukan hanya jatuh mas, rodanya juga bisa tidak stabil lagi keseimbangannya, atau bahkan namanya pernya, ya, sasisnya bisa kena juga, maduok gitu kan? Ya kalau yang lama-lama neyeng itu berpengaruh. Ini berkaitan dengan apa mas? Berkaitan dengan apa yang disebutkan oleh penjelasan tadi. Bahwasanya Nabi SAW itu menjelaskan sesuatu pas. Makanya Nabi SAW itu punya ilmu. Ya, ilmunya adalah asal. Ya, ilmu asal Islam itu adalah dari Nabi SAW, syariatnya. Nah, begitu pula Imam Malik rahimahullah yang berusaha meniru, mencontoh apa yang dilakukan Nabi SAW. Perkataan, perbuatan, takrirnya dan seterusnya itu ingin diusahakan oleh Imam Malik. Maka ketika Imam Malik berusaha untuk meneladani Nabi SAW, maka Allah pun memberikan kepada Imam Malik keutamaan. Keutamaan ilmu, begitu juga keutamaan untuk mengetahui karakter orang. Makanya, anak pernah membuat ya percobaan. Percobaan anak itu biasanya anak lakukan di gerabak anak-anak Bina Madani. Anak minta dia untuk menulis, tolong ya, ini kertas, tolong dipotong. Kemudian tulis apa yang anak ucapkan. Kemudian terjemahkan. Itu sebenarnya paling mudah, semua orang bisa. Anak mengucapkan kata yang paling mudah dan seterusnya dan seterusnya. Di situ antum akan bisa lihat bagaimana cara memotong kertasnya, bagaimana cara dia menulis, bagaimana cara dia meletakkan paragraf tulisannya dan seterusnya. Itu bisa dilihat karakternya, Mas. Bisa dilihat. Bukan cocokologi atau asal-asal, bukan. Di situ ada penjelasan ya para ahlinya yang berkaitan dengan seperti itu. Karena apa, Mas? Itu semuanya dipelajari. Tentang apa? Ilmu memahami karakter. Tapi para ulama tidak sempat belajar psikologi, berapa SKS, nggak masuk di situ. Tapi mereka langsung bisa menjadi dokter rohani ketika mereka berjibaku setiap harinya menuntut ilmu. Berjibaku setiap harinya memegang kitab-kitab untuk disampaikan kepada mat'unya. Seperti itu, Mas. Makanya ketika perkataan Imam Malik, ma'araka illa mubtadi'an, itu bukan sesuatu yang mengagetkan. Apa maksudnya di sini? Karena Imam Malik mengetahui benar karakter orang yang seperti ini tidak aku dapati dari orang-orang yang menuntut ilmu syar'i yang benar. Enggak akan bertanya seperti itu. Kenapa seperti itu? Kalau itu ada, tentunya orang-orang yang diberikan pujian oleh Allah dan Rasulnya itu para sahabat sudah bertanya seperti itu juga. Baik. Nah, itu faedahnya apa, Mas? Menuntut ilmu syar'i itu mengubah segalanya. Mengubah tutur kata antum yang tadinya kasar menjadi lebih halus, lebih lembut. Begitu juga ketika antum pengen kasar, antum tahu diri. Oh iya, ana menuntut ilmu, mosok ana ngadeni orang-orang yang jahil. Malu kita. Kalaupun tempur-tempuran, belum tentu mereka menang. Ini contoh saja, Mas. Contoh. Bagaimana yang tadi pagi kita bahas juga. Nah, kemudian, fa'anta ya akhi alaika fi hadal bab bitaslim. Oleh karena itu, ini kaitannya pada pertemuan sebelumnya, kita bahas. Kalau ada orang yang bertanya yang sama dengan pertanyaan Imam Malik, dikiaskan. Ditolak. Atau dengan bahasa-bahasa yang hikmah, enggak usah tanya seperti itu, Mas. Enggak ada faedahnya. Paham, Mas? Apalagi yang tentang ghaibiyah, tentang masa-masa yang ghaib. Itu harusnya apa, Mas? Harusnya berusaha untuk menyerahkan semuanya pada ahlinya. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau memang tidak ada memungkinkan seperti itu, kembali kepada dalil. Jangan sampai melebihi apa yang menjadi kapasitas dalil. Karena otak kita ini hanya untuk sebagai pelengkap, bukan untuk menancapkan pemahaman yang pertama. Otak kita itu untuk menguatkan, Mas. Bukan untuk menghasilkan keputusan haram dan halal. Halal dan haram itu nas Al-Quran dan Sunnah. Nah, sekarang kita masuk pada wahunaka kalamu lisalaf yadulu ala annahum yafahamuna ma'ani ma'anzalallahu ala rasulihi minas sifati kama nukila anil auza'i wa ghairihi nukila anhum annahum qalu fi ayati sifati wa ahadithiha amiruha kama ja'at bila kaifa amiruha kama ja'at bila kaif wa hadha yadullu ala annahum yuthbituna laha ma'nan min wajhaini. Nah, di sini hunaka kalamun salaf. Ini ada perkataan orang salaf. Ini Jadi kalau misalnya antum sudah dapat fotokopiannya, yang pertama tugas antum adalah itu dikoleksi, Mas. Dijaga baik-baik sebagaimana antum menjaga baju dan celana antum. Maksudnya, ya ditata rapi. Kemudian dikoleksi, kemudian nanti semoga Allah SWT memudahkan koleksinya itu bisa di bendel sekalian, biar manfaat. Nah, dan tulis namanya, Mas. Jangan sampai kemudian itu antum kajian selesai, kemudian kertas itu ditinggal. Salah. Anak katakan salah, salah. Ana tidak akan basa-basi dengan yang seperti itu. Nah, dan itu terjemahannya bisa diperbaiki lewat kajian kita ini. Ya, itu yang menulis, yang mengetik, Ahrizal, jazakallahu khairan. Ya, nah. Wahunaka kalamun lisalaf yadullu ala annahum yafhamuna ma'ani ma anzalallahu ala rasulihi min sifati. Di situ ada perkataan dari salaf yang menunjukkan bahwasannya mereka yafhamuna ma'ani, mereka memahami makna-makna ma anzalallahu ala rasulihi min sifat, apa yang Allah turunkan kepada rasulnya dari berbagai macam sifat-sifat Allah Azza wa Jal. Antum sambil dikoreksi, ya. Sambil dikoreksi. Kalau ada yang kurang pas dan seterusnya, itu antum koreksi. Nah, barakallahu fikum. Kama nukila anil Auza'i wa ghairihi, sebagaimana dinukilkan oleh Imam Auza'i dan yang lainnya. Ya. Nah, Imam Auza'i meninggal tahun berapa, Mas? Imam Auza'i Abdurrahman bin Amr Al-Auza'i meninggal tahun 157 Hijriah. Nah, kama nukila anil Auza'i wa ghairihi, sebagaimana dinukilkan dari Imam Auza'i dan yang lainnya. Nukil anhum annahum qalu fi ayati sifati wa ahadithiha, dinukilkan dari mereka di mana mereka berkata, ya, tentang ayat-ayat sifat dan hadis-hadis yang berkaitan dengan sifat, amiruha kama ja'at bila kaif, perlakukanlah, ya, perlakukanlah ayat dan ahadis itu sebagaimana datangnya, tanpa bertanya kaif, tanpa bertanya bagaimana. Amiruha kama ja'at bila kaif. Antum perlakukanlah nas-nas itu, nas dari Al-Qur'an dan Sunnah itu sebagaimana datangnya. Ya, seperti itu, Mas. Bila kaif, tanpa ada pertanyaan kaif, bagaimana? Nah, ini akhraja al-Alilka'i fi syarat sunnah, dikeluarkan Imam al-Alilka'i dalam syarat sunnah. Nah, kemudian wa hadha yadullu ala annahum yuthbituna laha ma'nan min wajhaini, ini menunjukkan bahwasanya mereka, para salaf, para ulama terdahulu, mereka menetapkan bagi sifat-sifat, ayat-ayat yang berkaitan sifat, kemudian hadis-hadis yang berkaitan sifat itu mempunyai makna. Min wajhaini, dari dua sudut pandang. Yang pertama, awalan, innahum qalu, mereka mengatakan amiruha kama ja'at wa ma'lumun annaha alfadun ja'at lima'ani wa lam ta'ti abathan, fa idza amiruna ha kama ja'at lazima min dhalika an nuthbita laha ma'nan, Yang pertama, ketika mereka mengatakan amiruha kama ja'at, perlakukan dalil-dalil itu sebagaimana datangnya. Wa ma'lumun, yang diketahui adalah bahwasanya lafadz-lafadz itu datang pasti dengan adanya makna. Walam ta'ti abasan, ya, lafadz-lafadz itu bukan datang dengan membawa kesia-siaan tanpa makna, maksudnya abasan, sia-sia tanpa makna. Misalnya apa mas? Ya, la ta'ti ila dars abasan, bila fa'ida, bila ilmin, bila fahmin, bila salam, bila kalam, ya, bila kah mana. Nah, itu ana menjelaskan dari apa yang ana sebutkan tadi tentang ada penjelasan, ya, penjelasan dari alasan kenapa orang sekarang ini banyak kurang sabar dalam menimba ilmu syar'i dan bingung dalam menimba ilmu syar'i. Ustaz, susah Ustaz, ini bahasa Arab semua. Tuh, ada sekarang terjemahannya. Apalagi yang mau dijawab. Ustaz, gak bisa nyatet. Tuh, ada rekamannya. Apalagi, Ustaz, gak ada kopinya. Tuh, habis ini ada kopinya. Apalagi, terus kejar terus mas. Allah Ustaz. Maka, tadi ada sedikit unek-unek dari beberapa ikhwan yang memberikan ana inspirasi untuk nulis. Itu tentang barang siapa yang malas untuk menuntut ilmu dengan sungguh-sungguh, maka dia akan menyesal di kemudian hari. Dimulai dengan asal-asalan, diakhiri dengan sesal-sesalan. Mas? Diawali dengan asal-asalan, diakhiri dengan sesal-sesalan. Antum datang ke sini bukan sibuk untuk mencatat, bukan sibuk untuk mendengarkan, bukan sibuk untuk fokus, tapi antum sibuk dengan HP, sibuk dengan pikiran ini, mau gorengan wis ditasi burung ya. Atau dengan sibuk yang lainnya. Oh, sesuk rapat tebi yo. Sesuk ini, seterusnya. Sibuk. Ya. Maka ini adalah datang ke kajian dengan asal-asalan. Pun itu tidak ada doa yang terpanjatkan kepada Allah Azza Jal meminta untuk difahamkan ilmu. Bukan ana yang memahamkan ilmu di sini. Ana hanya membantu. Jadi kalau antum datang ke kajian ilmu, kemudian katakan, Ustaz, saya itu kajian di karet itu sesuatu banget deh. Susah itu loh. Itunya Arab. Ngomongnya cepet. Ih, gemes, Ustaz. Ya, ada yang ngomong seperti itu juga. Alhamdulillah. Ana cuma bisa mengatakan, mas, dari sekian banyak yang bisa ana katakan, semoga Allah Azza Jalla memberikan antum kemudahan untuk jadi faham. Faham itu bukan sekali duduk jadi faham. Atau dua kali duduk, tiga kali duduk, tidak. Faham itu hak prerogatifnya Allah Azza Jalla. Yang memberikan faham adalah Allah Azza Jalla. Maka mulai sekarang ketika antum menuntut ilmu syar'i, ketika antum keluar dari rumah antum menuju majlis ilmu syar'i, itu doa dulu. Allahumma faqihni fiddin. Allahumma faqihni fiddin. Kuatkanlah itu, mas. Kalau antum itu tidak doa seperti itu, enggak jadi faham, mas. Yang terjadi antum di kajian ilmu, ngantuk, capek, lesu-lesu. Ya. Ya. Les-lesan. Banyak alasan. Les-lesan, banyak alasan. Nah. Akhirnya, Pak. Disitulah, begitulah awal dari rasa berat menimba ilmu syar'i. Kenapa tidak kunjung faham? Bingung dan bingung. Kajian syar'i yang ilmiah begitu menjenuhkan dan menjengkelkan. Karena tidak mudeng. Tidak mudeng. Yang disalahkan ustadznya enggak becus. Ustadznya enggak jelas. Ngomongnya terlalu cepat. Enggak ada catatan. Enggak bawa buku. Dan yang lainnya. Maka di situ ada beberapa solusi yang tadi Anda sebutkan. Yang pertama, ikhlaskan niat. Karena ridho, mengharap ridho kepada Allah Azza wa Jalla. ridhonya Allah azza wajalla. Jangan mengharap ridhonya manusia. Jangan antum datang ke sini karena enggak enak sama ustadznya, enggak enak sama teman dan yang lainnya. Karena Allah azza wajalla. Salah satu bagian dari ikhlas itu adalah antum tidak boleh baper, Mas. Mau diapa-apain di majelis ilmu, antum ikhlas karena Allah azza wajalla. Ana enggak butuh, ana enggak akan patean dengan omongannya ustadznya, omongan teman saya, omongan tetangga saya. Ini enggak ada hubungannya dengan keikhlasan saya. Bismillah, saya madek, mantep, jejek orang antuan. Ya. Itu ikhlaskan niat. Sebagaimana ketika orang itu ikhlas niat itu ketika apa, Mas? Ada yang tahu? Ikhlas niat ketika apa? Ketika ikrar, mau nikah. Mau qabil tu nikah. Mosok enggak ikhlas? Aneh. Dan ketika ikhlas yang seperti itu, ternyata antum enggak bisa tidur. Ya. Maka ikhlas yang tinggi yang seperti itulah yang diharapkan bagi setiap orang yang menuntut ilmu agar apa, Mas? Melek, Mas, melek. Bukan kluk. Doa. Yang kedua, berdoa kepada Allah Azza wa Jalla untuk meminta kefahaman dan barokahan. Karena itu hanya bisa didapatkan dengan doa kepada Allah. Kefahaman dari Allah, bukan dari ustadznya, syekhnya, pengajarnya, bukan dari kitabnya. Mintalah doa kepada Allah untuk istiqomah menuntut ilmu syar'i. Begitu pula mendoakan saudara kita yang lainnya agar mendapatkan istiqomah dalam menuntut ilmu syar'i. Begitupun memudahkan urusan saudaranya dalam menuntut ilmu syar'i, baik dengan membantu akomodasi, kitab kajian atau lainnya, Mas. Antum kalau misalnya tahu, ikhwan itu enggak datang kajian kenapa? Motornya di bengkel terus ternyata. Tapi antum enggak pernah tanya, Mas, kenapa enggak pernah hadir? Afan, motornya masih di bengkel. Ada juga, ya, kenapa, Mas, gak datang kajian? Jauh, gak bisa beli bensin. Ada yang seperti itu, tapi kita kurang peka, kurang bertanya, dan gak tahu sebenarnya kesulitan dia apa. Ya, mankana lahu zad fal yandur ala mala zadalah. Bagi orang yang mempunyai bekal lebih, antum punya mobil misalnya, kenapa mobil antum 2-3 di belakang masih kosong, bahkan 4 masih kosong, atau bahkan kalau yang mobil besar lebih banyak lagi kosongnya, tidak melihat dari saudara-saudaranya, ana lewat mana ya, nanti tak canggingi sekalian, tuk sekalian, tak jemput sekalian, itu adalah kebaikan. Nah, makanya Allah Ta'ala berfirman, wala tansawul fadla bainakum. Jangan lupakan untuk saling memberikan kemudahan di antara kalian. Begitu juga yang keempat adalah mengurangi bahkan menjauhkan diri dari apapun kesibukan dunia yang melalaikan. Karena kalau kita tidak menyibukkan diri dengan yang manfaat, maka pasti kita akan disibukkan dengan yang tidak manfaat. Pasti itu, Mas. Kemudian yang kelima, setiap kejelekan itu bisa menghalangi seseorang untuk mendapatkan kebaikan. Maka berusahalah untuk menjauhkan diri dari berbagai macam kejelekan. Termasuk memperbanyak apa, Mas? Tobat kepada Allah Azza wa Jalla. Istighfar. Tobat kepada Allah Azza wa Jalla. Ini adalah bagian untuk bisa mendapatkan kebaikan dari majelis ilmu. Loh, kenapa enggak mudeng-mudeng? Tahu tobat. Tobatnya kalau pas, ih, mumet aku tobat, tobat. Baru tobat ketika pusing. Baru tobat ketika enggak mudeng-mudeng. Kenapa enggak sebelumnya, Mas? Ya, songgo uang, tobat. Ya, misalnya. Nah. Ini contoh saja, Mas. Contoh bagaimana kita mengaplikasikan solusi agar kita tuh tidak jenuh, tidak bosan. Betul, Mas. Terkadang jenuh dan bosan itu akan menghinggapi kita. Tapi yang terbaik ketika kita senantiasa berusaha bangkit, bangkit lagi, terjerembab, terprosok, bangkit lagi. Nah. Kemudian, fa'idha amiruha kama ja'at. Ya, kalau sudah berlakukan, kita itu memperlakukannya sebagaimana datangnya. Lazima min dzalika an nutbita laha ma'nan. Maka ini menjadikan kita harus menetapkan bagi sifat-sifat itu pasti ada makna. Dalil-dalil ayat, hadis itu pasti ada maknanya. Kenapa di situ disebutkan tentang istiwa? Pasti ada maknanya. Tapi jangan pernah ditanya tentang apa mas? Kaifiat, bagaimananya? Karena itu enggak ada dalilnya. Paham sampai sini? Nah, maksudnya intinya di sini apa? Yang pertama ini mas, amiruha kama ja'at itu artinya apa? Mas, pegang teguh-teguh dalil. Jangan sok inovatif. Jangan sok kreatif. Tentang masalah gaib dilarang kreatif. Nah, ini kita bisa tambahkan. Ya, dalam masalah gaib itu adalah kewajibannya adalah mengimani sebagaimana yang ada dalam dalil yang sahih dari Al-Quran dan Sunnah. Dan wajibnya kita menjauhi apapun bentuk kreativitas dalam masalah gaib. Itu mas, jangan pernah merasa bisa kreatif dalam masalah gaib. Masalah yang lainnya boleh. Nah, tanyaan yang kedua, qauluhum, katanya mereka bila kaif, tanpa bagaimana. Li'anna nafyal kaifiyati yadullu ala wujudi aslil makna. Karena meniadakan kaifiyat, meniadakan pembagaimanaan, itu menunjukkan bahwasannya wujud keberadaan asli makna itu ada. Wujud asli makna itu ada. Li'anna nafyal kaifiyati an syai'in la yujadu lagwun wa abasun. Karena ketika meniadakan tentang bagaimana sesuatu itu, ini menunjukkan apa? La yujadu lagwun, maka tidak didapati apa? Lagwun, sia-sia. Wa abasun, tidak ada artinya. Apa maksudnya di sini mas? Sia-sia, tidak ada manfaatnya, tidak ada artinya, abas. Paham sampai di sini mas? Nah, idan lalu, ini idannya bisa ditulis idan seperti ini atau dengan nun, tapi yang ma'ruf ini idan yang seperti ini. Nah, fahadal kalamu masyhuru inda salaf yadullu ala annahum yuthbituna lihadi nusus ma'na. Ini adalah perkataan yang masyhur menurut ulama salaf, generasi salaf terdahulu. Yadullu ala annahum, ini menunjukkan bahasanya mereka menetapkan lihadin nusus kepada nas-nas dari Al-Quran dan Sunnah tentang sifat-sifat Allah itu mempunyai makna. Mempunyai apa? Makna. Kalau menerjemahkan, jangan letter lock mas. Menerjemahkan itu maunya, kalimat itu pengennya kemana? Kembali lagi kepada kontekstual apa yang dibicarakan. Sehingga lebih fleksibel, lebih nyaman untuk dibaca. Paham tuh? Nah. Kemudian kita masuk bala wala tamtsila. Tidak ada penserupamaan. Tidak ada penserupamaan. Yani wa min ghairi tamtsilin, tanpa ada pemisalan. Fa ahlus sunnati yatabarra'una min tamtsilillahi azza wa jal bi khalqihi la fi dzatihi wa la fi sifatihi. Nah. Ahlus sunnah wal jamaah, maksudnya di sini ahlus sunnah itu berlepas diri dari memisalkan Allah azza jal dengan makhluknya. La fi dzati, baik tidak juga dalam zatnya Allah azza jal, dan tidak pula dalam sifat-sifat Allah azza wa jal. Paham sampai sini? Jadi ahlus sunnah wal jamaah itu tidak ada yang memberikan pemisalan tentang zatnya Allah Azza wa Jal ataupun sifat-sifat Allah Azza wa Jal. Berapa nilai, Yus? Ayo. Dua. Enam. Fatamsilu, tamsil, pemisalan itu. Enam. Ini enggak nyanda. Ini kalau misalnya kita baca, mesti lebih dari dua menit. Dan nanti malah kerepotan kita. Ini karena pembahasan baru. Kita pending setelah sholat maghrib, insyaAllah binillah. Naktafi bihadil qudrah. Dan semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa menjadikan kita semangat dalam menuntut ilmu syar'i, istiqomah di dalamnya, dan semoga Allah Azza wa Jalla meninggal, ya, memberikan kita bisa meninggal di atas semangat dalam menuntut ilmu syar'i. Nah, barakallahu fikum. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.